Kenalan, nama gue Popon. Gue anak Menteng dan gue orangnya minderan gitu. Jadi tinggal di Menteng tuh jadi satu-satunya kebanggaan di hidup gue. Gue kalau ditanya sama orang, "Pon, lu kuliah di mana?" BSI. Udah kerja, nganggur, tinggal di Menteng. Tapi nganggur, nganggur, tinggal di Menteng. Itu aja yang bisa gue banggain, bener. Dan tapi gue tinggal di Menteng itu tinggalnya di gang. Gue punya tetangga sebelah kiri, dia melihara anjing. Tinggal di gang melihara anjing, gonggongannya berisik banget. Pengen gue saranin, mending lu kalau di gang jangan melihara anjing lah, melihara piton aja gitu. Biar kata bahaya tapi kan gak berisik, paling melet-melet doang. Udah gitu anjingnya gak nurut sama tangga gue. Tiap anjingnya gonggong, kan anjingnya dikasih nama ya Alona. Tiap gonggong tuh diomelin gitu. Guk, guk, guk, Alona, diem, Alona, diem. Guk, guk, guk, Alona, diem, Alona, diem. Lama-lama gue keganggu sama suara tangga gue ya kan. Mendingan lo diem, gak usah nyuruh-nyuruh diem. Makin tambah berisik kan. Iya pengen batu sekali-sekali anjingnya gue fitnah. Anjing lo kayak babi ngepet deh anjing. Itu tadi tangga sebelah kiri, tangga sebelah kanan gue tuh kegiatannya adalah tangga sebelah kanan gue kegiatan menggunakan racun tikus. Tinggal di gang pakai racun tikus. Makan racun dapur dia, meninggalnya dapur gue. Kalau rumah lo di kompleks sih gak apa-apa, rumah lo gede. Makan racun di sini, meninggal di sono, masih rumah lo. Ini di gang, makan racun di rumah lo, meninggal rumah gue. Gue lagi aja yang beresin bangkainya. Iya, masalahnya udah gue pernah tegur. Bu, kalau bisa jangan pakai racun tikus lah, pakai perangkap tikus aja. Oh iya Mas Popon, saya gak pakai lagi. Tapi pernah gue gepin, dia pamer ke tangga gue. Bu, kemarin racun tikus saya berhasil. Tikus mati satu dapur saya. Dalam hati gue, dapur lo satu, dapur gue tiga nih. Masalahnya ketemu tuh udah jadi bangke gitu. Kalau masih sekarat pengen gue tanyain siapa yang racunin lu. Bilang sama gue gitu. Pengen gue otopsi bangkainya, gue ajuin ke persidangan. Ya, gue Popon, selamat malam.